Dikanco mbek Nabi niku ada sinar sing sampai tok Jordan. Jadi kilatan gancoane Nabi ada sinar sampai tok Jordan. Kan Nabi ya santai. Kowe roh kilatan niku tok endi? Tahu ya Rasul. Iku kerajaan Gedung Putih. Al-Qasrul Abyad. Lane ya kula bolak-balik matur ya. Philadelphia yang ada di Amerika itu niru yang di Jordan karena yang asli itu yang di Jordan. Jordan itu ada satu gedung yang semua batunya dari batu apa? Putih. Makanya disebut Al-Qasrul Abyad. Somben umatku iso nalukno Jordan dari Nabi. Tak rungokno. Ora rungokno tenan, kowe kudu iman, nek ora neraka. Ape perang Khandaq iku kan musuhe wong Islammu 10.000. Sanggepe 10.000. Wong Islam mau 3.000. Jenenge perang Khandaq. Ya nek ning Quran istilah perang Ahzab napa? Ahzab itu jamu hisbin, perang koalisi, napa perang napa? Koalisi. Wes gak mungkin menang. Terus Nabi ku sahabat dikumpul kabeh takok ngene. Aku iku ape diserang musuh sing gak imbang, cara kowe piye? Sahabat ya sopan, nek cara jenengan sebut dicari Nabi enteng e. Eh, cara aku ya rapi piye mati yo wes. Ya ora mikir, Nabi ku ora mikir. Mulane disebut ummi, ummi kok ibu-ibuan gak mikir. Terus Salman Al-Farisi itu tiang Persia, orang Persia itu rasional. Ya Rasulullah kalau di daerah kita, kalau perang tidak imbang itu bikin Khandaq. Ukurannya kuda terbaik gak bisa lewat, panah terbaik gak bisa melangkahi. Nabi ya santai weh, ngono ya kena. Jadi Nabi ya siapa santai, ngono ya kena. Oh setuju. Singkat cerita Madinah itu di sekelilingnya apa? Khandaq. Ukurannya tadi kuda terbaik gak bisa menculak, panah terbaik gak bisa. Bawa Khandaq. Birang-birang dino. Buarang waya perang tenan, wong kafir delok Khandaq yo. Waduh ra iso. Dilangkai be ra iso. Tapi wong kafir muni ngene, pinter wong kafir Abu Sufyan, maksudku Abu Sufyan dicape. Enteni ya Muhammad. Beno, masih aku ra iso nyerang enteni. Paling kok kelaparan. Engko nek kehabisan bekal lagi diserang. Wes. Ra iso. Sampai 26 hari. Apa yang terjadi? Kanjeng Nabi mau santai sholat ya, senengone gua itu sholat. Ngerti nanti pangeran, dia kenal pangeran. Sahabat kan rapati kenal. Ini masalahnya sahabat itu rapati kenal. Jadi Nabi ketika sahabat banyak sekian teori, Nabi itu santai sholat. Lalu cune Nabi itu ya lucu Nabi. Kue semangan raiso, apa raiso, ya sholat santai. Uang kelaparan, sono nganti watune diganjel neng wetenge ini. Ono sahabat lapor, Nabi kulo nganti wate kulo tak ganj. Nabi mengatakan wetenge dok, ganjelnya wes loro, wae lagi sito. Tapi ya santai. Nabi ku rileks ya mau sholat. Suatu saat ada batu besar yang mengganggu kedalaman. Jadi nak watu iku ora kejubuk iku gak iso dalam. Padahal syaratnya Khandaq harus apa? Dalam. Diganjel sahabat sopai raiso. Akhirnya Salman Al-Farisi memberanikan matur, ya Rasulullah itu ada batu yang enggak bisa dibilangkan. Nabi terus jubuk. Minta ganjonya orang lain bukan miliknya Nabi. Delok. Diganjo mbek Nabi niku ada sinar sing sampai tok Jordan. Jadi kilatan ganjoane Nabi ada sinar sampai tok Jordan. Kan Nabi ya santai. Kowe roh kilatan niku tok endi? Tahu ya Rasulullah. Iku kerajaan Gedung Putih. Al-Qasrul Abyad. Lane ya kula bolak-balik matur ya. Philadelphia yang ada di Amerika itu niru yang di Jordan karena yang asli itu yang di Jordan. Jordan itu ada satu gedung yang semua batunya dari batu apa? Putih. Makanya disebut Al-Qasrul Abyad. Somben umatku iso nalukno Jordan dari Nabi. Dibuka meneh ketok Iran. Somben umatku iso nalukno Iran. Zaman itu jenenge Persia. Nabi santai. Wong munafik nyanyi. Wong munafik ya ada ikut perang karena munafik ya pura-pura Islam. Muhammad tambah suwe tambah saraf. Wong mangan nek kangelan ngadepi wong kafir rawani kok iso nalukno Romawi iso nalukno apa? Persia tambah nemen Muhammad. Namane nemen stresé cara pikirane wong apa? Munafik majnun. Tapi Nabi rilek. Singkat cerita malamnya itu ada Lailatul Barita, ada hujan salju. Sedingin-dinginnya, sangat-sangat dingin. Badai salju. Kanjeng Nabi ra wis nabi ketua nyeluk siapa sahabatku yang mau yatajassas itu delok kondisine wong kafir falahul jannah tak jamin mlebu swarga gak ono sing muni nggih saking anyepe kabeh menengae Nabi ya santai men salat sahabat terus menggigil ora nggawa selimut ora nggawa mantel pokoke menggigil tapi cek ngumumna mayati ini bukhobaril kaumi falahul jannah. Sopo sing wani delok wong kafir kok nyampe no berita ning aku falahul gak ana. Bareng diceluk umum ra ana sing marah, terus Nabi akhirnya nyebut jeneng. Ya Hudzaifah ta'al. Hei Hudzaifah rene. Jare Hudzaifah, munggo ra nyeluk jenengku aku ya ora marah. Dadi sahabat ya dobeling. Dadi ada panggilan umum dalam keadaan gini wis milih as apa cara kene ngeles ya. Bareng diceluk ae kriting rene hen. Marah den akhir. Terus jarene dawuh Nabi Hudzaifah, kowe delok ning pasukane wong kafir, tapi jangan melakukan apapun. Tenang. Buareng hujan salju ambek napa badai tadi. Badai sing kaya apa dahsyatnya. Abu Sufyan itu sampai nyekel tangane Hudzaifah. Kowe sapa? Menenge. Jare umpama aku ora entuk instruksi Nabi ra oleh mbunuh. Wes tak pateni. Aku mbek dhekne digandeng. Singkat cerita Abu Sufyan ngumumno. Seperangi ra iso diterusno. Ayo do mulai. Terus jare umate Abu Sufyan gak iso. Muhammad wis terkepung tak tinggal mulai. Jare Abu Sufyan wis kira mulai lah aku tetep mulai. Wong dhewe ketuane ya. Melayu mulai. Iki disebut fa arsalna alaihim riha wa junudal lam taruha. Akhire Allah ngutus angin, ngutus badai sing dadekno wong kafir kocar kacir. Saiki pertanyaane ngene, wong kafir kocar kacir mergo angin, mergo mukjizat apa mergo kondang? Mergo angin. Kondang ku mau iso menahan orang kafir itu tidak hari itu jajah, tapi suatu saat tetap iso jajah, tapi nak angin. Ya iku pangeran ngetokno. Nek cara istilah Mbah Mun pangeran gak trimo nak Kanjeng Nabi kalah konsep Mbak Salman Al Farisi jare Mbah Mun malah oleh istilah iku pangeran gak trimo. Nak Nabi kalah konsep Mbak Salman Al Farisi. Mulane Nabi ora pati gelem mikir. Mergo mentang-mentang parek pangeran. Wis ngerti nak kabeh terserah pangeran dadi mau mikir. Begitu juga ketika wong de kelaparan, ku kabeh bingung iki kelaparan piye sing ngekek mangan piye kabeh. Nabi ya tenang. Ya santai wae tetep salat. Lha iki mau masyhur bojone Jabir teko. Jare Jabir mules, aku delok Nabi itu sangat kelaparan. Wis sahabat kelaparan aku santai wae tapi nak Nabi gak mentolak. Gekno masakan khusus ya kira-kira cukup wong 6 lah Nabi ya mek bendere Abu Bakar Umar. Iya jare bojone. Ana wedhus cilik disembelih sak kadare sepoke cukup wong 6. Tapi apa Nabi? Nabi diparani Jabir malah nggih pengumuman, ya ahlal khandaq Jabir nggih pakanan. Fahalum wae udah mangan kabeh ni Jabir 300 orang lebih. 1000 lho malah 1000. Perang kalau perang Badar yang 313 itu lebih 1000. Dijak kabeh ni Jabir. Sampai bojone Jabir ngomel-ngomel, wong wedok mulai dhisik tukang ngomel. Wes-wes sunae. Jabir, kamu itu mempermalukan saya. Iki sini-sini wong. Wong sak monake bojak rene kabeh. Kowe apa ora kandha Nabi nak undangan mbok wong 6. Dari Jabir, aku wis kandha tapi Nabi tetap ngono. Nabi rawuh santai. Kata Nabi, bilang ke istri kamu jangan buka tandur, jangan buka cara saiki dandange kecuali aku. Wis dibuka. Wong sakmono iku mangan kabeh. Dadi Nabi ku ora menteri ekonomi, ora pakar ketahanan pangan. Cara Nabi ku aku akrab pangeran, nek pangeran nikun yo selesai. Dadi Nabi aja kok cerdas koyo kowe tu yo. Makro ekonomi yo Nabi kok bocah. Nabi wong parek pangeran yo santai wae dadi ya rileks. Lha iku sing niru para wali. Ono wali kok cerdas yo ora wali. Goblok yo ora wali, pokoke wali pokoke khas. Pokoke ono khas e napa ono napa? Ono khas. Lha iku sing dimaksud wastainu bisabri napa? Wasala. Lah tapi kira wali ada min salat tahe malah ketara ra mandine. Mulane tok kowe rapati salat, maksudnya salat fardhu tok ora usah nanti hajat salat perkarane kok ora mandi kowe nyalahno. Salat wis biasa wae. Nara di duit utang ngono. Dadi mergo kowe salat terus ya ora kramat terus duit teko. Jadi Nabi ku cara berhubungan dengan Allah itu beda dengan kita-kita itu beda. Terus Nabi ku unik ya, unik mana ya, macam teman ya, oleh para pangeran. Jadi kan mikir ya, nyenmo. Jadi perang, kan umumnya perang kan persediaan air. Nabi ya, mo, santai. Pas perang, no, pas yang terkenal Tabuk. Barang wong do kelaparan, ngene-ngene, masyur. Barang kelaparan buat nonton banyu ngene-ngene Nabi ya santai. Ana banyu luwian teng kendi terus digo wudu Nabi. Terus semua sahabat itu iso ngombe kok banyu sing keluar min asabihi sangka drijine sinten? Kajeng. Dadi Nabi ku cara perang yo lus. Ya santai wae. Suwe-suwe sahabat bareng wis ngerti nak nabi ku mujizatake suwe-suwe sahabat akhir-akhir terus mikir. Katut. Angger iki piye ape perang Badar terserah jenengan, Gus. Bola-balik mikir yo keliru dadi satu.